Paulus rambem Baltinus ke khatu Maltake. Ode gyo atara mina itra ke bonyo, nen muarah mie ohe nus ke khatu desi ke kania Malta. Irmia minus desi ke rala ramie irake, ode rala era saramik sialik. Gyoat desi ke ora samrin ke ode uske dakun, denje irje sikre roriha agie, ode rabu karam mumu mambiatim nyamu kajies. Ode Paulus ili au redakun mayalti agie. Ode gyo atinalti agie bonyo, manun gue bietik toha awa ranalti adies, magyut Paulus simake. Gyo atiria Malta desi kreratos manun gue sike ma itol Paulus simake bonyo, it detianukti it mar bohe. Mlabia eno irnyege, irmia tabahunu irge ine. Kali biar ma lema miat yo tasige. Keske di itu ait hula so wahmet maugon irge lema liura ima mi orif. Keske de Paulus ritik manun besike e yagye kralake, ode lema gioman namit dakun. Ode irje sikre rekano ana lema sosobonyo Paulus sima kekik bet, dete lema mo miat miait bo. Keske dera kita ososo dakun, ma lema kika namit maala Paulus. Lema de irje sikre rekan huruk mar bohe. Paulus nege, anagiai hula so goitne. Ode, wen ramamu katide sike lema soso toha las mierkeit. Neke uskwe khatunus desike wasi. Uskwe khatunus desike ania Publius. Ode ine yala era saram, mayal aramnya mimintiwa si segie seguena tel. Geoat desike Publius amana klurukai mayena, kalik baimrinke ode inalaka ketane kegialai. Lemade Paulus yukare kamar Publius amana iena tike, masiam bayan ode sia simaketi amamdes, bonyo amamdesike erasai. Lemadenje iris mia sun mamintinus desikre mumu, mama Paulus nyuhawai takbai narema era sirdakun. Irje sikre rala naramik sialik, magyo atara mialama timisai kabal kebonyo. Irje sikre retia namma tolma aram nyekre bai kabal ke. Paulus betik toha Malta marbai Roma. Aram iminti Malta hulke ena telbonyo, aram siai kabal keit, mahul mabasokrek bialtinus des, makikita ma ora samrin kek siakut. Kabal desike gios Alexandria, neke nyatosa adar lakdu kekiminti, marakiti dios kuri. Lemade aram siai kabal des miambietik tohanus des. Denje aram bitliar ma timiaita namuatanus Sirakusa ke, ma arami minti des segueena tel. Makteyo aramios des miam bitliar ma miaita nus regium ke. Ode bolbol ke bonyo eskwe giohu giosia tran ke, denje aram bitliar ke tihuruk. Ode bolbol ke huruk bonyo, nenmo aram siara aram tinusa putioli ke. Tiwen desike aramina lamior iria matohak Yesus kedum. Lemade raten aramia mior sir minggu ke sasam. Makteyo aramios jesmiam liakut bainus lan Roma ke. Ode irmia tohak Yesus maminti Roma neke, tomolu brit keo aramia. Lemade dumar mamar balan aram. Denjerahe sirma dumarakita aram tihnu keit. Makania sedie tel Russell gue, ode duma tiragita aram tihnu keit, makania pasar apius ke. Ode gioat Paulus inait irmia balande sikremumu bonyo, ralake malgia kau, lemade siambayan masiala keras ke batihula so gue. Ode gioat araminait nuslan Roma ke bonyo, haret keliura Paulus maiminti segieit, keske yal suldat keit ma ijaga Paulus tise dies. Paulus ihestuna yor ir Yahudi mamintinus lan Roma ke. Segue ena telgue la ketabonyo, Paulus yabuk irmianet lulti iria Yahudi mamintinus lan Romake marawahuk sir, ode Paulus ihesti sirma biohe. Wai gohat ni magwe, biar male maguga salakti tuai tiria Yahudi nare, ode tikte lagi alamu itiap no matru matrala nare, keskede ir Yahudi nare ergu magiawo Yerusalem, maral yatwi haret Romawi ge. Hore ge otaret Romawi desi ge rabi hea yao buonyo. Bumartuni geau. Kali lemaratot salgi itma kiurmia tunik nyetak matmiat kema yao. Keskede ir Yahudi maminti propinsi Yudea ge. Lemaro maharet Romawi ger tuni geau. Denjek tela desi ge kiurmia mustimo. Kuten makso ala wasik tunne bai gaiser ge. Klala lemak mama akmana du ituai tir Yahudi nare. Lema renje guten matawa hugit miagu hes tunne tie. Nege golnye. Ral rantege mar dalu nyau galik tohagir Yahula sogo isu sumaiga raja. Hori ya hori hirgene. Irnyege ine gyala gyos heit lulso irya Israel are mumune. Ralwait mormyori hareti ide. Tiana imane. Lemade irje sikrerta nukti ider bohe. Paulus. Lemagia atyah herawasa toha Yudea gemakliosuo. Ode ituait manusokre ita lema miyama yabrita wasim sal moala naredagun. Keskede aramnya gem bimantio molu oti wasim tau tohake. Kale arah miohe irereti wen gabita gabi ibo neger tanuget nemeta namua jar desikre. Lemadenje irje sikre ror Paulus der tunik segweit ma anarawahuk sir huruk. Ode geoat seura tunik desike kinait bonyo irire ribun sirar mai seya Paulus imintike. Lemade Paulus yaklol nam Musa ikestiwa sikitabare. Tia bal nam irmianet hula sogewa sinyano arera kestiwait kita parene. Paulus yaklol nam desikre giala gios bolbolne nini ti segwebia. Malios uti sirohe. Kol gia be imane hula sogwe ima mai hareta kolaraja kene. Mayala yobak ma irje sikre ertohak Yesuske. Keskie irje sikre duma lemar tohak. Klala dumar tohak tun Paulus itanuk desikre. Lemadenje it deyalit makyurmia rala maraskiai. Keskielen laraskia bionyo, Paulus tianukatun ke khatuke itti sirma biohe. Heit lulso tun hula sogoi memean ge gita nugareti Yesaya, nekrem labiain. Yesaya negi etchula sogoa sinyanu ge ti tiep no matrumat. Ode hula sogoi tianukti Yesaya ma biohe. Mbuatim toa nuktiria Yahudi nekre golnye. Hana gyagi neem tiyo molu keskede lemah miek buanare. Ode ana gyagi nege miatagit keske lemah mieo namsa ine miatosne. Kali irnye krera la takra la nare ngora. Ode lemar bumar to molu. Ode lemar bumar atos. Rala goljes mia mode mata tarege tek mia tagit. Ode molu tarege tek tio molu. Ode rala takra la narege tek kie. Ode lema ro umaro lik sirma rait yao. Mak noha sirma erasir. Lema denje Paulus tianu kuruk ma biohe. Hoai gue. Brite rasula sogo ia ur hirge nege lemam biumam tio molu. Lema denje mnenas. Britnege tira brita tiria lema Yahudi nare dagunde. Kali irje sikrea nartomolu oder tohak. Ode Paulus itanuk makte ebonyo, ir Yahudi de sikre raskiai, keskede it de ilir yorit. Paulus ia brita hula sogwe ihareta kolaraja kene ti Roma. Paulus iminti se iselgue ti Roma ainke naru. Ode geoat iminti des, Desike odiakin mayal irmia mama maseak inekremumu. Ode Paulus ires maya brita o kolgia beimane, hula sogwe imama ihareta kola raja kene. Ode yajar sirti kihali itie buti Yesus Kristus ke. Gyo atia brita desike, lemakika irmia baetai.